Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf. Yang terakhir tadi kita telah sampai pada ilmu-ilmu bid'ah yang tidak termasuk ilmu yang nafik, yang bermunculan setelah generasi para salafus salih, yang semua ilmu ini adalah tidak ada hubungannya dengan Islam, tetapi banyak diatasnamakan Islam. Bahkan ilmu ini tidak sedikit membawa kepada kekufuran dari Islam, yaitu ilmu-ilmu yang telah ditempuh oleh orang-orang firqah-firqah yang dalalah, yang hal ini ada perkara yang kita ambil faedah seperti yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid. Sebab yang menjadikan orang-orang yang menisbahkan diri di dalam Islam kemudian terjatuh di dalam bid'ah-bid'ah yang baru, yang akhirnya menodai ilmu Islam dan dia membuat kerusakan di dalam Islam. Dan ini ada hubungannya dengan masalah talabul ilmi. Sebagaimana Ibnul Qayyim menerangkan di dalam kitab Al-Fawaid, bahwasanya manusia di dalam jalan antara yang hak dan yang batil itu terbagi menjadi 4 golongan manusia. Manusia di dalam menempuh jalan al-haq wal-batil itu terbagi menjadi 4 golongan manusia. Satu yang dia ditolong oleh Allah selamat, dan 3 golongan ini terancam untuk terjatuh kepada fitnah. Yaitu Ibnu Qayyim menerangkan yang pertama, orang yang dia memahami, mengilmui kebenaran secara rinci. Jadi ketika dia memahami kebenaran, dia pahami secara rinci. Berarti talabul ilminya benar-benar dia talabul ilmi secara rusuk, secara mendalam, secara mapan, bukan talabul ilmi hanya serampangan. Dan dia juga memahami kebatilan juga detail. Memahami kebenaran detail, memahami kebatilan detail. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang talabul ilmi dengan mapan, dengan rusuh, dengan sempurna. Inilah orang-orang yang kata Ibnul Qayyim, al-adillah. Orang-orang yang dia bisa menjadi dalil dan berjalan di atas hujjah yang benar. Kemudian yang kedua, orang yang dia memahami kebenaran, tahu kebenaran, bahkan secara rinci dia paham kebenaran, tetapi dia memahami kebatilan hanya secara global dan bahkan tidak banyak tahu tentang kebatilan. Padahal Islam ini datang, Quran dan Sunnah datang menerangkan kebenaran dan kebatilan itu lengkap. Menerangkan kebenaran lengkap, menerangkan kebatilan lengkap. Ada sebagian orang, dia hanya fokus memahami kebenaran, tetapi kebatilan yang diterangkan dalam Islam dia tidak banyak tahu. Maka dia cuma sibuk memahami kebenaran, yang batil dia tidak tahu. Orang seperti ini, kata Ibnul Qayyim, dia akan bisa terjatuh kembali ke dalam kebatilan dan dia tidak terasa. Dia meninggalkan kebenaran, dia tidak terasa. Kenapa? Kenapa dia bisa seperti ini? Karena dia cuma tahu yang benar, tapi tidak tahu apa? Tidak tahu yang batil. Apa yang terjadi? Lambat laun yang batil disangka benar. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang dia tahu kebatilan, bahkan sampai kecil-kecilnya kebatilan itu tahu, tetapi ketiba waktunya dia memahami kebenaran, dia tidak memahami kebenaran secara mapan. Dia tidak paham kebenaran secara detail, secara lengkap. Dia hanya paham kebenaran global-global aja. Kepala-kepalanya jadi pegang, dan dia tidak tahu kebenaran itu secara mapan. Maka orang seperti ini, kata Ibnul Qayyim, hakikatnya dia sebenarnya masih kembali kepada kebatilan, tetapi dikasih baju dengan baju kebenaran. Siapa mereka ini? Kata Ibnul Qayyim, inilah ru'usul bidah. Orang-orang yang dulu tokoh-tokoh banyak menelan ilmu-ilmu yang tidak benar, menyimpang, banyak dia tekuni dulu belajar, bahkan dia mungkin pernah terjun, bahkan mungkin dia pernah berdakwah, bahkan dia sudah tahu semuanya. Giliran dia menemukan hidayah, giliran dia tahu sunnah, dia tidak mengkhususkan mempelajari dengan mapan. Sebagaimana dia tahu kebatilan itu secara mapan. Banyak sekarang ini orang-orang, ya seperti kita, latar belakang kita kebanyakan orang-orang yang belajar tidak benar dulu apa benar dulu? Tidak benar dulu. Pernah jadi tokoh ini, pernah jadi pimpinan ini, pernah jadi ini, pernah jadi ini. Sudah tumpuk di sini. Tiba waktunya tahu sunnah, malas belajar. Begitu datang ke ustaz, oh saya sudah jadi salafi, oh saya sudah jadi sunnah. Begitu ketemu sama beberapa ustaz, loh kamu kok sudah salafi, dasarnya apa? Iya, saya pernah datang ke sana. Dia tidak paham kebenaran sunnah secara mapan. Orang seperti ini hakikatnya apa? Dia kembali kepada bid'ahnya, penyimpangannya, tetapi di atas namakan Islam, di atas namakan sunnah, di atas namakan kebenaran. Maka ada sebuah asar yang disampaikan dan insya Allah disebut oleh Imam bin Abdul Bar. Asar ini marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, al-insan kal-ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Paham barang tambang? Logam. Ini kayaknya habis kekenyangan makan ini. Sebenarnya suatu ketika usul sama panitia, daurah tanpa makan dan minum. Iya, supaya klisak-klisik terus dulu. Kalau klisak-klisik ngeleh wetenge kan, enggak ngantuk kan? Enggak ngantuk, enggak delek-delek. Ini saya lihat menikmati perutnya sambil gini aja. Mudeng orang mudengin, saya enggak tahu ini. Kekenyangan makan ini. Misalnya kita ini sekarang penuntut ilmu yang paling enak. Ya, tinggal suruh duduk belajar, lapar, panitianya ngumumkan jadwal makan gitu. Ya kan begitu? Nanti lagi jadwal snack, jadwal minum. Kalau saya dulu waktu mondok enggak ada begitu. Mondok pagi harus belanja sendiri, masak sendiri, cari teman sendiri, urunan diatur sendiri. Ngeleh ya ditanggung sendiri, kenyangnya ditanggung sendiri. Bahkan kiai saya dulu kalau ada santrinya kos ini, dikeluarkan dari pondok. Jadi kalau kos itu dikeluarkan, enggak boleh kos. Alasannya apa? Supaya dia itu ngalami susah mandiri belajar, nanti hidup pun menghadapi begitu tidak bingung. Nah, itu kalau saya, tapi mungkin kalau diterapkan antum, kalau sekarang mungkin, wah ini kalau gitu ya jadi kuno semua, gak maju-maju. Ya, wallahualam ya, monggo. Kalau saya besok kalau punya pondok mau saya terapkan begitu. Makanya enggak punya pondok sampai sekarang. Lari semua nanti murid-muridnya, ya enggak apa-apa. Biar enggak terbebani dengan murid yang banyak. Itu kalau punya murid banyak itu susah. Kalau ndelongap semua enggak paham kan saya dosa. Masyaallah. Ikhwan fillah, ini penyebab. Kata Nabi, al-insan kal ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Logam itu seperti kuningan, tembaga, emas. Barang tambang itu, misalnya emas berada di tanah lumpur tertentu, ditemukan orang, ya nilainya tetap apa? Tetap emas kan? Nabi menyatakan an insan kal ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Apa maknanya? Kata Nabi, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang-orang yang terpilih, orang-orang mulia yang ditokohkan dulu pada waktu jahiliyah, nanti pada waktu dia dapat hidayah kebenaran Islam, dia juga akan menjadi orang yang terpilih. Tetapi ada syarat. Apa syaratnya? Kata Rasulullah, infaqihu. Kalau setelah dia mendapati Islam, dia itu meraih orang yang faqih. Dia thalabul ilmi, dia belajar mapan, ilmunya bagus, akhirnya menjadi orang alim. Maka nanti dia akan menjadi khiyar lagi. Nah ini yang benar. Tapi kalau sekarang enggak. Dulu tokoh di firqah, sekarang ketemu sunnah, ngaji sana sini sini, kemudian jadi tokoh lagi. Terus jadi da'i salaf, da'i sunnah. Akhirnya membingungkan orang. Karena dia enggak pernah belajar. Taunya salaf itu ya kalau rombongan, celananya cingkrang, pakai kupluk, ya, akhwatnya pakai cadar, ya berarti itu salaf. Akhirnya membingungkan orang. Nah disinilah letak munculnya ilmu-ilmu bid'ah. Kalau orang itu setelah dapat kebenaran, dia tidak tafaqquh, tidak belajar kepada kebenaran itu secara mapan, secara rusuh. Makanya dulu, para salaf mereka begitu dapat kebenaran, mereka thalabul ilm secara rusuh. Bahkan mereka menghindar ketika mereka dimintai fatwa dan seterusnya karena mereka merasa bukan ahlinya. Nah inilah munculnya bid'ah-bid'ah. Maka semakin orang itu jahil terhadap dinnya, semakin bermunculanlah bid'ah-bid'ah yang ada. Ini letak di mana yang kita ambil faedah dari apa yang tadi kita sudah pahami. Dan ini akhirnya menunjukkan dia tidak paham tentang makna ilmu yang nafi' yang sebenarnya. Sehingga seperti tadi disebutkan, pada zaman ini banyak orang terfitnah. Ketika melihat ada seorang thalibul ilmi, dia kalau ngomong banter, kalau ngomong pinter, bagus, kemudian pinter menguraikan, maka dianggap ini berilmu, orang alim. Tapi kalau dilihat ada orang kayaknya tidak pinter ngomong, tidak ini, dan sebagainya, maka dianggap orang itu bodoh. Ini kesalahpahaman memahami ilmu. Akhirnya banyak orang terfitnah di dalam memahami ilmu ini. Maka diluruskan kembali oleh beliau, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau. Dan ini saya jelaskan setelah tadi saya cek. Ini kitab yang ini sepertinya Mukhtasar. Jadi yang ditahqiq oleh Syekh Ali bin Hasan ini tidak ditulis seluruhnya. Jadi tadi saya cek ini banyak yang dibuang ini. Ya, jadi banyak ini. Jadi mungkin yang saya baca tadi banyak yang antum nyari-nyari enggak ketemu. Iya, kalau gini supaya dibenerin. Hah? Enggak ketemu. Jadi tadi setelah saya cek di sana, oh banyak yang dipenggali. Jadi memang ini Mukhtasar. Makanya tipis, ini kan agak tebel. Ya. Jadi ya bersyukur masih dapat yang lebih tipis daripada tidak sama sekali. Ya nanti bisa diulangi lagi di apa diambil faedah mana yang ketinggalan, mungkin bisa dicatat. Ya. Maka diterangkan oleh Al-Hafidz supaya kita kembali punya dasar ilmu yang benar, diterangkan oleh beliau, falaisal ilmu bikasrati riwayah. Maka ilmu yang nafi itu ukurannya bukan banyaknya riwayat yang dia riwayatkan. Bahkan ada salah seorang imam yang dia tidak mendapati hadis kecuali sedikit, dan dia menemukan jalan yang benar. Siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu di Baghdad dan jauh dari riwayah. Ya. Tidak sama seperti Imam Malik. Imam Darul Hijrah di Madinah. Dalam sebuah riwayat Imam Abu Hanifah itu mendapat hadis cuma sedikit. Tapi masya Allah, Allah memberi petunjuk dia. Karena hakikat ilmu itu sebenarnya ukurannya bukan standarnya orang nafe ilmunya dan tidak. Bukan dia ahli riwayah. Belum tentu. Belum tentu ahli riwayah itu dapat kebenaran. Belum tentu. Banyak orang-orang yang saya pernah baca dalam kitab, dia itu muhaddis. Bahkan muhaddis. Ya? Muhaddis tetapi madhabnya menyimpang dari madhabnya alul hadis. Ya, coba. Muhaddis tapi madhabnya menyimpang dari alul hadis. Itu ada terjadi. Jadi dia bisa mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis, tetapi dia memilih sesuai madhabnya. Itu terjadi. Dia mensahihkan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, tapi yang dia pilih yang cocok dengan madhabnya. Bukan yang disahihkan hadis itu. Antum kalau ingin melihat buktinya, ya, di kitab Tamamul Minnah yang ditulis oleh siapa? Syekh Albani. Ketika Syekh Albani mengkritik beberapa penjelasan-penjelasan disampaikan oleh Syekh Tutup, Syekh Sabiq. Misalnya dalam mensahihkan hadis, dalam melemahkan hadis, kemudian dalam mentarjih memilih kebenaran yang dia nilai sebagai kebenaran. Itu kadang dia memilih sesuatu yang tidak sesuai hadis yang dia nilai sahih. Malah dinilai dengan pemahaman yang ada pada madzhab. Belum tentu. Maka karena itulah orang harus bisa memahami hakikat kebenaran. Diterangkan oleh Al-Hafidz, "Falaisa al-ilmu bikasrati riwayah wala bikasratil maqal, walakinnahu nurun yuqdafu fil qalbi yafhamu bihi al-'abdu al-haqqa wa yumayyizu bihi bainahu wa bainal batili wa ya'tabiru dhalika bi ibaratin wa jizatin muhassilatin lil maqasidi." Kalimat yang simpel diterangkan oleh Al-Hafidz. Dan ini jadi nasihat, pelajaran bagi kita di dalam kita mengambil ilmu. Apa kata beliau? Ilmu bukan banyaknya riwayat. Dan bukan banyaknya omongan. Bukan pintarnya banyak ngomong, itu bukan seorang dinilai menjadi orang yang alim. Tapi kata beliau, ilmu adalah nur. Cahaya yang dicampakkan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di dalam hati seorang hamba. Ketika orang itu mendengar ilmu, kemudian terbuka hatinya meraih sebuah kebenaran. Itulah hakikat ilmu. Nurun yuqdafu fil qalb. Kemudian dengan cahaya ini, seorang hamba yang hatinya telah dibukakan, ini hak, dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu barulah orang meraih ilmu. Mungkin dia cuma dapat satu hadis. Kemudian dia yakin, ini yang hak, ini yang batil, dan jelas. Kemudian dipegang, inilah ilmu yang nafik. Kadang-kala ada orang, sudah disampaikan satu hadis, kok cuma satu dalilnya? Yang lainlah gimana? Jangan-jangan ini tidak kuat. Terus minta, sampai disampaikan dalil sampai 10 aja dia belum bisa menerima kebenaran. Ini nasibnya orang yang dia tidak memahami ilmu yang nafik dalam hati. Makanya kata beliau Syekh Albani, Al-hadithus sahih guniyatun anil hadithu da'if. Hadis yang sahih itu tidak butuh pada hadis yang da'if. Walaupun hadis yang sahih itu satu saja itu sudah hujah. Karena orang paham kebenaran tidak akan bingung dalam masalah itu. Ini ikhwan fillah, dengan kebenaran itu dia bisa membedakan mana hak mana batil. Kemudian apa? Wa ya'tabiru an dhalika bi ibaratin wajiz. Dan kalau dia menjelaskan kebenaran ini, dia sampaikan dengan perkataan yang simple. Dengan perkataan yang ringkas. Tetapi apa? Muhassilun lil maqsud. Perkataannya simple tetapi menyampaikan pada tujuan. Itulah hakikat ilmu yang nafi. Karena itu para ulama sunnah pada zaman dulu, dan termasuk ulama-ulama sunnah yang diberi kelebihan oleh Allah, ya ini letak kelebihannya. Saya masih ingat ketika Syaikh Ali bin Hasan memberikan komentar kepada beliau Syaikh Sa'di rahimahullah. Ya. Dalam sebuah kitab, ini yang kebetulan berzikir-berzikir sambil merenung, tidak usah minta izin, saya izinkan segera wudu. Kalau tadi kan suruh minta izin. Ya. Yang merenung sambil berzikir, saya izinkan untuk berwudu. Ya. Syekh Ali bin Hasan ketika menjelaskan dalam kitab Al-Mu'in ila tahsilil ilmi wa akhlaqil muta'alimin. Jadi beliau itu mengambil faedah dari fatwa Sa'di, kemudian dikumpulkan khusus berkaitan dengan masalah ilmu dan adab menuntut ilmu. Dan saya mencari kitab itu sampai sekarang tidak ketemu-ketemu lagi. Saya masih punya fotokopinya. Tapi sampai sekarang yang dicetak dan di internet pun saya cari belum ketemu. Jadi itu dari fatwa Sa'diyah. Al-Mu'in ila tafsilil ilmi wa akhlaqil muta'allimin. Itu diterangkan oleh Syekh Sa'di, oleh Syekh Ali. Ketika Syekh Sa'di menerangkan fawaid ilmu, maka Syekh Ali bin Hasan memberikan komentar, inilah ciri ulama Rabbani yang diberikan kelebihan oleh Allah. Makanya Syekh Sa'di sampai hari ini dan pada zamannya adalah termasuk ulama-ulama yang unggul. Apa? Kata beliau Syekh Ali, di mana setiap menyampaikan kalimat-kalimatnya wajiz, ringkas tetapi jami. Di mana ketika seorang ulama mereka diberi kelebihan oleh Allah seperti ini, maka unggullah dia. Maka lihat kitab-kitabnya Syekh Sa'di. Tafsir saja, tafsirnya beliau, wajiz kan? Tafsirnya ringkas tetapi mukhasilan lil maksud. Antum kalau lihat syarah Syekh Sa'di, Aqidah Wasithiyah, setahu saya paling ringkas. Yaitu Tanbihat Al-Latifah. Iya kan? Itu ringkas. Bahasanya simbol-simbol, tetapi lah kalau talibul ilmi yang tidak mudeng ya, ini kok bahasanya sedikit sekali. Ini kurang jelas, ini kurang terang menjelaskan dan sebagainya. Ini kalau kita tidak paham. Karena bahasanya adalah bahasa usul. Bahasa usul itu setiap bahasa mengandung dalil yang banyak. Nah kalau kita yang gak mudeng selama ini, wah ini tidak anu ini. Apa? Penjelasan tidak panjang lebar ini, saya jadi bingung. Nah, bingung karena tidak belajar dengan baik. Ya, kalau belajarnya mapan, baik ya insya Allah gak bingung. Justru kadang orang membaca yang luas, tidak tahu akhirnya, tidak tahu belakangnya, malah bingung sendiri. Dari awal dibaca ketemu mubtada'nya, sampai dua halaman khobarnya gak ketemu. Iya. Ini sudah kalam atau belum? Ya, enggak tahu ini kalamnya di mana. Bahasanya luas, enggak pernah ketemu-ketemu, suruh nerangin ya wis pokoke iki karepe begini, gitu aja. Nah, ini kebanyakan yang terjadi seperti ini. Ini ciri seorang alim. Maka ilmu yang hak itu kalau disampaikan kalimatnya simpel tetapi menghasilkan kepada maksud. Sehingga orang jelas, oh ini hak, ini batil. Jadi tidak membingungkan. Ini kesimpulan daripada kita memahami tentang ilmu yang nafi. Dan karena itu dari penjelasan ini diberikan nasihat kembali oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, sebagaimana beliau memberikan peringatan. Ya saya mau ngomong halaman gak cocok halaman, saya baca lagi aja antum ketemu alhamdulillah ya. Beliau mengingatkan, fayajibu ayyu taqada annahu laisa kulli man kasura bastuhu wa kalamuhu fil ilmi kana a'lamu mimman laisa kadali. Maka wajib untuk diyakini, perhatikan penuntut ilmu, supaya nanti jangan salah juga belajar. Nanti kalau belajar cari guru yang gurunya tukang ngobrol, karena dianggap itu ilmunya banyak, pintar ngobrol dianggap ilmu banyak, ini salah. Kata beliau, wajib untuk diyakini sesungguhnya tidaklah setiap orang laisa kullu man kasura bastuhu lil qaul, tidaklah setiap orang yang banyaknya dia menyampaikan di dalam pembicaraan, wa kalamuhu, dan banyaknya dia berbicara di dalam ilmu, tidak bisa langsung diyakini dia adalah a'lamu mimman laisa kadali. Dia adalah orang yang lebih alim daripada orang yang seperti ini. Enggak mesti. Dan karena itu, disinilah kita menilai orang itu alim dan kita ini mendapat ilmu yang nafi apakah tidak. Beliau menerangkan lebih lanjut, waqad ibtulina bi jahlatin minan nas. Dan kita pada hari ini sedang ditimpakan ujian balak dari Allah. Dengan apa? Dengan banyaknya orang-orang bodoh dari manusia yang mereka salah paham dengan masalah ilmu. Yaitu apa? Ya taqiduna fi ba'di man tawassa'a fil qaul minal mutaakhirin. dia memahami, meyakini orang-orang yang bisa ngomong panjang lebar dari orang-orang mutakhirin di dalam berbicara, kemudian dipahami itulah orang alim. Kemudian dia belajar, berguru kepadanya dan sebagainya, karena dianggap dia omongannya banyak. Ini adalah fitnah. Dianggap itu adalah orang yang lebih alim daripada orang-orang yang terdahulu. Ikhwanuddin, ini nasihat yang sangat bagus yang diterangkan oleh beliau. Kemudian kita ambil faedah secara cukup berkaitan dengan masalah ini. Kemudian kita masuk pada penjelasan yang terakhir dari beliau tentang ilmu-ilmu yang hakikatnya bukan ilmu yang nafik, tetapi kemudian muncul dan masuk di dalam Islam, dan tidak sedikit orang menganggap ini dianggap sebagai ilmu. Beliau berkata, "Mimma ahdasa minal ulumi al-kalamu fil ulumil batinati minal ma'arifi wa a'malil qulubi wa tawabi'i dhalika bimujarradir ra'yi wad-dawki awil kasafi wa fihi khatarun adzim." Ada yang ketemu? Tidak ketemu semua? Ada yang ketemu enggak? Enggak ada yang ketemu sama sekali. Alhamdulillah. Wa mimma ahdasa minal ulumi al-kalamu fil ulumil batinati minal ma'arifi wa a'malil qulubi wa tawabi'i dhalika bimujarradir ra'yi wad-dawki awil kasafi wa fihi khatarun adimun. Beliau menerangkan di antara ilmu yang juga merupakan ilmu yang baru yang terjadi setelah para sahabat adalah ilmu yang membicarakan tentang ilmu-ilmu yang ada pada batin, ilmu kebatinan, dari pemahaman-pemahaman dan amalan-amalan hati dan perkara-perkara yang mengikutinya, dengan sekedar mengikuti pendapat manusia dan mengikuti perasaan dan mengikuti kasaf, ya, pemahaman-pemahaman ilmu yang datang secara langsung. Dan ini salah satu ilmu yang sudah cukup banyak membawa fitnah pada umat Islam, atau kasarannya yaitu ilmu-ilmu yang bermunculan dari orang kebatinan yang beratasnamakan Islamiah, yaitu apa? Tarekat Sufi. Ini ilmu yang banyak yang dibuat-buat oleh mengikuti akal pendapat manusia yang kemudian diikuti dan dianggap ilmu Islam. Padahal ini termasuk ilmu yang muhdatsah. Dan itu banyak di beberapa negeri-negeri kaum muslimin, itu banyak. Di Indonesia banyak. Banyak. Yang intinya nanti bagaimana orang itu mengambil pelajaran yang dalam tentang mengikuti bisikan-bisikan hati, perkembangan hati, sehingga muncullah tarekat-tarekat sufi yang banyak, tarekat-tarekat sufi yang banyak. Banyak sekali ilmu-ilmu seperti ini diajarkan kepada manusia. Antum pernah mendengar amalan yang disebut dengan apa? Dalailul khairat. Pernah dengar? Hah? Baru dengar. Kalau yang pernah di pondok NU ada enggak? Ada? Oh, enggak ada semuanya. Amalan dalailul khairat itu, jadi ada sebuah dikir namanya hijib. Ya, pernah dengar? Ya, hijib itu macam-macam hijib. Salah satunya adalah dalail. Itu hijibnya nanti dipuasain. Jadi orang yang wirid dengan hijab ini sambil dia puasa. Ada yang orang-orang biasa puasa tahunan itu. Ya kan? Ada yang puasanya perjanjian sama gurunya 5 tahun. Ada yang 8 tahun. Ada yang 20 tahun. Kemudian perjanjian sama gurunya, baca dalail khairatnya ini, zikirnya. Ada yang sekali duduk khatam. Ada yang sehari khatam. Ada yang sehari khatam sekian kali. Dan nanti dalam pemahaman dia, kalau dia sudah selesai puasa ini, dan itu puasanya tahunan, liburnya kalau Idul Fitri sama Idul Adha aja. Liburnya itu aja. Kalau orang Jawa bilang ini ngelakoni. Iya, tahu. Istilahnya orang Jawa ini, dia baru ngelakoni mau jadi wali. Seperti itu. Itu aneh-aneh ajarannya. Jadi Dan dia tidak boleh kawin selama ini. Tidak boleh. Nanti kalau sudah selesai, dia dapat khadam. Kata dia khadam. Ya jin. Jadi dia punya khadam. Nah, punya ilmu laduni. Punya ini, punya ini, punya ini. Ini amalan-amalan seperti itu. Yang keluar dari sini. Dari ajaran-ajaran ilmu-ilmu yang muncul. Yang itu sebenarnya adalah ilmu bid'ah dan ilmu yang tidak nafi, ilmu haram. Ini banyak pada umat Islam dan dia kemudian terjatuh di dalamnya dan dia tidak terasa. Bahkan diterangkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab, ilmu ini telah tidak sedikit membawa kepada kekufuran. Contohnya beliau menerangkan, وَدَخَلَ فِيهِ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنْوَاءِ الزِّنْدِقَ وَالنِّفَقِ. Tidak sedikit orang menembus ilmu ini, dia telah masuk di dalam kekufuran dan munafik. Bagaimana? Wada'wa anna awliya Allah afdal minal anbiya. Dia mendakwakan wali Allah itu lebih utama dari nabi. Jadi wali itu lebih baik dari nabi. Katanya kenapa? Karena nabi itu dapat ilmu pakai wasilah. Kalau dia dapat ilmu tanpa wasilah. Jadi nabi itu dapat ilmu kasab. Apa kasab? Ya dari berusaha kemudian ada wasilah yang ngasih. Sementara dia dapat ilmu kasab. Maka dia akhirnya punya pemahaman wali itu lebih baik daripada nabi. Sampai ya, di Sulawesi itu orang yang dianggap wali ini nggak tahu kalau di sini, yaitu termasuk ajarannya itu malah kerjanya minum khamr. Jadi di sana itu ada yang namanya enau. Enau itu dari pohon aren diteres, kemudian airnya ditambung, dikasih apa gitu, sudah jadi minuman keras. Dan itu minuman hari-hari mereka. Dan itu dia tidak sholat, tidak apa-apa. Dia jadi wali. Dan itu lebih baik dari nabi. Kalau dia ngomong, sekarang banyak ulama tapi tidak ada wali. Maksudnya wali ya dia itu. Padahal mereka itu tidak sholat, dia dolim, kadang-kadang istrinya orang, dia hamili. Katanya wali. Ya, sampai dia ittikhad menyatunya dia dengan Allah kemudian menghalalkan yang Allah haramkan. Karena dia sudah sampai kepada tingkatan marifat yang sudah tidak lagi seperti tingkatan syariat, akhirnya jadi seperti itu. Nah, ini termasuk ilmu yang muhdas yang terjadi setelah generasi para sahabat. Dan banyak fitnah yang ada di dalam masalah ini. Maka sekarang kita masuk kepada pembahasan hakikat ilmu yang nafi. Setelah kita memahami beberapa ilmu yang tidak nafi, beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab menerangkan, ada itu di situ halaman 9. Ini saya jadi harus nyocok-nyocokan ini. Halaman 9 ada. Fal ilmu nafi'u. Ya. Min hadhil ulumi كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها وتقييد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغيري ذلك. Hakikat daripada ilmu yang nafi diterangkan oleh beliau, maka ilmu yang nafi ya, dari semua ilmu-ilmu yang tadi disebutkan, sekarang mana ilmu yang nafi? Dhabtu nususil kitab wa sunnah. Ilmu yang nafi hakikatnya adalah dhabtu nususil kitab wa sunnah, yaitu menguasai dalil-dalil. Ya, memahami, menguasai dalil-dalil dari kitab dan dari sunnah dan memahami maknanya dalil tersebut. Jadi tahu ini dalilnya dari kitab, ini dari sunnah, kemudian dia memahami makna-makna yang ada pada dalil. Bagaimana cara memahaminya? Wa taqyidu fi dzalika bil ma'thuri anis sahabati wat tabi'in wat tabi'in. Dan menghubungkan makna yang ada dari kitab dan dari sunnah itu dengan apa? Dengan riwayat-riwayat yang maktsur dari para sahabat, dari para tabi'in, dan dari para atba'ut tabi'in. Yaitu memahami dalil kitab dan sunnah dengan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhu. Itulah hakikat ilmu yang nafi. Jadi kalau kita mendapatkan dalil dari kitab, dari sunnah dengan pemahaman yang benar, itulah ilmu yang nafi. Walaupun diselisih banyak orang, walaupun tidak cocok dengan seorang tertentu, sekalipun yang kita tidak cocok itu, yang kita belum cocok itu adalah orang yang mungkin kita anggap lebih tinggi dari kita, tapi kalau kita yakin itulah ilmu yang nafi, ya kita pegang. Makanya dulu ada seorang imam, kalau gak salah diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Ahfan, Imam Ahmad pernah suatu ketika berfatwa tentang satu masalah. Kemudian ada seorang mendengar fatwanya Imam Ahmad ini persis seperti fatwanya Imam Ishaq Ibnu Rahawiyah. Kata orang ini, ya Imam Ahmad, apa yang kamu sampaikan itu persis seperti jawaban saudaramu, yaitu ulama yang lain, siapa? Ishaq Ibnu Rahawiyah. Apa kata Imam Ahmad? Saya tidak pernah punya sangkaan bahwasanya pendapat saya dicocoki oleh orang lain. Kenapa? Seorang alim, ketika dia sudah mendapati dalil dari kitab, dari sunnah, dan mendapati pemahaman salaf dengan benar, maka dia adalah yakin di atas kebenaran. Imma ada orang yang cocok sama dia, atau imma ada orang yang tidak cocok. Itu ilmu yang nafi. Jadi jangan jadi orang bingungan. Ya. Sudah dapat dalil dari kitab, dari sunnah, pemahamannya benar, datang orang lagi membawa pemahaman, loh ya kok enggak pada ini, jangan-jangan ini saya keliru. Bingung lagi, nanti ketemu lagi, bingung lagi. Ini karena selama ini kita tidak memahami ilmu yang nafi itu sebenarnya apa. Kalau seorang sudah paham ilmu yang nafi itu adalah ini, ya dipegangi. Dicocoki orang atau tidak dicocoki orang, ini yang tahu hak, dia pegang. Apapun keadaannya. Maka disinilah ulama-ulama dulu, orang-orang soleh, ditolong oleh Allah karena seperti ini. Tidak kasratu tanakun. Tidak berpindah-pindah. Makanya kita lihat bagaimana para ulama mereka gigi di dalam memegangi sebuah kebenaran. Tanpa berpikir ini orang cocok apa tidak cocok. Karena dia sudah tahu ilmu yang nafi itu ini. Ketika dia sudah mendapatkan, ya sudah, ini hak. Tidak kemudian ragu-ragu lagi. Nah kalau selama ini kita paham, ilmunya salaf itu apa? Ilmunya salaf adalah ilmu yang menyampaikan itu orang-orang salaf. Pokoknya kalau yang menyampaikan itu berjenggot, pakai cadar, celananya tergantung, wah berarti itu ilmunya benar. Iya. Belum tentu ya Ibu. Ya. Belum tentu. Jadi jangan sampai, lah kalau begitu ya bingung nanti lah, itu jenggotan semua, ya berbeda, ada perbedaan, mereka juga tidak sama, terus gimana? Akhirnya kita kebingungan. Karena kita selama ini yang kita pelajari, omongannya orang-orang yang mengikuti kebenaran, kita tidak tahu sebenarnya kebenaran itu apa. Maka di sini loh sebenarnya letak. Nanti akan terlihat orang itu kokoh apa tidak kokoh dalam ilmu. Di sini dia berpegang dengan apa? Dia berpegang dengan hujah, dengan dalil, atau dia berpegang dengan omongannya orang. Sekalipun yang diikuti itu orang yang mungkin mengikuti kebenaran. Makanya pesannya para imam-imam dulu bagaimana? La tuqalliduni. Kan begitu kan? Jangan kamu taklid pada saya. Wala tuqallidu malikan. Jangan taklid pada Imam Malik. Terus. Walakin khud. Tetapi ambillah dari mana kami mengambil. Ini mereka. Jadi kita harus tahu dulu ilmu yang nafi itu mana. Kalau orang sudah punya pegangan ini, hidup dimanapun, mendapati orang kaya apapun, walaupun orang itu tidak punya merek. Tidak punya merek ya. Tidak punya merek, maksudnya di sini enggak ditulis Khawarij, itu enggak ada. Atau di sini enggak ditulis Syiah Tulen, itu misalnya. Tapi kita tahu, ini enggak benar ini. Dia ngomong begini enggak benar, kenapa enggak benar? Enggak cocok dengan dalil. Selesai sudah. Oh ini kok katanya salah ngomong begini, ya itu enggak benar, sudah, enggak cocok dengan dalil, selesai. Enggak akan bingung, di mana saja dia enggak bingung. Kalau sekarang kan enggak, itu juga salah loh. Masa salaf juga begitu, ini juga salah, bingung akhirnya. Karena selama ini pegangan yang dimaksudkan ilmu yang nafi itu mana, dia tidak jelas. Ini ya khana fitin rahimahin wa rahmatullah. Jadi jangan kebingungan. Makanya, antum belajar yang mapan sampai kepada tujuan. Apa tujuan antum? Kitabullah wa sunnatur rasul ala fahmi salafil ummah. Tujuannya bukan omongannya ustaz. Dan mungkin antum bisa memahami kitab, memahami sunnah, antum tidak mempelajari ilmu-ilmu yang membantu memahami kitab dan sunnah. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Makanya saya sampaikan pada antum dulu ketika di Semarang terjadi fitnah. Padahal orang ngaji salaf itu dulu di Semarang termasuk orang awal. Bareng-bareng yang lain awal-awal. Sudah tahunan mereka ngaji. Begitu jadi fitnah, mereka bercerai-berai, berkelompok pada ustadznya masing-masing. Kalau ditanya kenapa kamu kesana, ya ustadz saya yang benar. Kenapa kamu kesana, ustadz saya yang benar. Kenapa kamu saya, ustadz saya yang benar. Terus, dia tidak pernah tahu hujjah. Dia tidak pernah tahu ilmu yang nafik. Yang namanya kitabnya Ahlul Ilm dia tidak pernah tahu. Padahal sudah sekian tahun lamanya. Quran itu dia tidak paham. Hadis dia tidak paham. Sampai ngaji sudah puluhan tahun ditanya, mana dalilnya firqatun najiyah? Bingung, gini-gini, apa itu firqatun najiyah? Pokoknya golongan yang selamat. Tidak mudah. Padahal mungkin kalau dibacakan dalilnya dia tahu. Tetapi dia tidak tahu kalau dalil ini ternyata sebagai dalil menerangkan tentang apa? Firqatun najiyah. Coba, mana dalilnya? Hah? Coba, antum pak, mana dalilnya firqatun najiyah coba? Loh ini padahal yang di sini ngomong aku itu golongan firqatun najiyah. Sudah ngaji kitabnya Syekh Jamil Jainu, Al-Firqatun Najiyah, Wa Ta'ifatul Mansurah. Coba mana dalilnya firqatun najiyah? Ya bingung toh? Bingung. Ya itulah, karena selama ini kita tidak memahami hujjah dengan benar. Yang dimaksud firqatun najiyah itu mana, dalilnya mana, faedahnya dari mana, enggak paham. Padahal kalau saya bacakan dalilnya, kamu langsung hafal, mendahuluin saya mungkin. Mana coba? Sataftariku ummati. Apa semua antum? Sataftariku ummati ala salasin wa sabi'ina firqah. Mana? Yang menunjukkan najiyah itu mana? Coba mana yang menunjukkan najiyah? Nah ini gimana? Ngono kok nantang debat sama alul bidah? Ya dimakan. Alul sunnah jadi malu. Plonga-plongo gak mudeng apa-apa. Mana yang menunjukkan anajiyah itu mana? Nabi mengatakan kulluha finnar illa wahida. Ya kan begitu? Semua di neraka kecuali satu. Ya kecuali inilah yang dimaksudkan najiyah. Apa najiyah? Selamat. Berarti semua kan tidak selamat kan? Semuanya tidak selamat kecuali satu. Makanya najiyah. Makanya sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa dia Rasulullah? Nabi menerangkan, maka disebut oleh ulama al-firqah an-najiyah. Nah itu kalau kita enggak paham selama ini ya bingung. Mana dalilnya at-taifatul mansurah? Coba. Padahal keliling loh, daurah kemana-mana keliling. Sergep ya, daurah sergep itu. Ya. Mana dalilnya at-taifatul mansurah? Orang muda. Ini karena selama ini kita sebenarnya yang kita mau paham itu apa? Maka belajar memahami hujjah, memahami ini ilmu yang nafi itu ini. Kalau kita belajar kesana kemari, belum mendapatkan dalil dari kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf yang kita pegangi dengan benar, berarti akhirnya kita belum meraih ilmu yang nafi. Ini ikhwan fillah, ini yang kita cari. Makanya Ibnu Qayyim menerangkan dalam kitab Al-Fawaid dulu, para salaf tidaklah bertemu kecuali litudzakkirul hadis. Kecuali untuk memperingatkan tentang hadis-hadis Nabi, tentang dalil yang mereka lupa, yang mereka belum tahu, mereka ketemu seperti itu. Ya, jadi besok-besok lagi kalau ketemu dirubah. Ya, mungkin kalau selama ini ketemu, gimana anaknya, gimana usahanya, gimana terus tanyanya. Sekarang dirubah. Tanya, kalau ketemu kamu masih ingat enggak dalilnya ini? Gitu. Ya harus begitu. Itu di akidah wasitiyah yang menerangkan tentang asma wa sifat mana ayatnya. Begitu loh kalau ketemu. Jadi akhirnya ilmu nafiknya itu mapan. Oh, ketemu duduk ngobrol cerita. Wah sudah puas ini menjadi salafi sejati. Innalillahi. Padahal dalil itu ora mudeng. Terang-terang tahun ngaji dalil enggak mudeng. Ya itu yang ya musibah. Ya, musibah. Wong tahunan ngaji kok dalil aja enggak tahu itu kan musibah. Nanti ditanya sama orang tuanya, celananya kok dinaikkan kenapa? Wah ini ciri salah. Subhanallah, enggak bisa nerangin, enggak bisa mahamin, enggak tahu dalilnya. Nanti begitu orang enggak pakai salaf, itu sesat loh, Bu. Enggak pakai salaf itu sesat, enggak pakai celana yang gini sesat. Masuk neraka. Orang awam tidak tahu. Akhirnya ini, kenapa? Karena tidak memahami dalil dengan benar. Inilah ilmu yang nafi. Jadi jangan salah paham dengan ilmu yang nafi dalam seluruh masalah. Yaitu harus kembali kepada fahmus salaf, pemahaman sahabat, dan yang mengikuti mereka baik di dalam makna Al-Quran, makna hadis, maupun dalam semua ajaran yang ada dalam Islam. Apakah itu masalah halal haram, atau masalah zuhud, masalah apa, raka'ik, masalah amalan hati, atau masalah pemahaman, dan yang lainnya. Ini hakikat ilmu yang nafi. Kemudian bagaimana cara meraih ilmu yang nafi? Diterangkan oleh beliau, Al-Hafidz Ibnu Rajab, ada dua cara. Ciri orang itu meraih ilmu yang nafi, dia menempuh dua cara. Awalan, al-ijtihadu ala tamyizi sahihihi min sakinihi. Ada enggak itu? Hah? Ada toh? Cuma awalannya saya baca dulu. Yaitu, yang pertama, dia orang yang ijtihad. Ya ikhwan, ijtihad. Bukan pengangguran ya. Perhatikan ini kalimatnya. Ijtihad. Ijtihad itu pengertiannya di sini bukan seorang mujtahid, salah paham. Ijtihad itu berusaha keras. Berusaha keras pengertiannya. Bukan berarti saya disuruh ijtihad seperti imam mujtahid. Enggak, salah paham. Ini ijtihad secara bahasa. Orang akan meraih ilmu yang nafi, yaitu dengan melakukan apa? Ijtihad. Berusaha keras, bukan usaha main-main. Berusaha keras. Harus lebih keras ketika antum mengejar dunia. Coba antum mengejar dunia kayak apa kerasnya? Harus lebih keras daripada itu. Kata Syekh Ibrahim At-Tawajiri, wal ilmu, ilmu itu tidak akan diraih kecuali dengan al-jihad. Dengan jihad. Tanpa jihad tidak akan bisa meraih ilmu. Ya? Al-istihad, yaitu berusaha keras bagaimana bisa membedakan antara yang sahih dari riwayat ilmu, dari dalil yang datang kepada kita, min sakinihi, dari mana yang sakit. Jadi orang ketika datang riwayat sama dia, dia harus mempunyai usaha keras, ini sahih apa tidak sahih, ini benar apa tidak benar. Nah mungkin nanti bisa berujar, nah saya bukan seorang ahli hadis, masa disuruh nerangin gitu. Kullun bihasabihi. Ya, kullun bihasabihi. Setiap dari kita tidak akan mungkin dibebani oleh Allah di luar kemampuan kita. Ya kan? Untuk memahami ini sahih dan tidak sahih itu tidak mesti yang bisa mengerjakan hanya ulama ahli hadis. Allah membebani sama tetapi caranya tidak sama. Kalau ulama ahli hadis untuk mengetahui sahih dan tidak sahih dengan apa? Dengan ijtihad mubasharah. Dengan ijtihad langsung, karena dia punya ilmu, maka dia meneliti, ini riwayat sahih, ini riwayat dhaif. Ini alul ilmi. Kalau talibul ilmi memahami, meraih riwayat itu sahih atau dhaif, bagaimana cara ijtihadnya? Ya bahasu. Dia membahas dari penjelasannya para ulama yang menerangkan mana ini sahih, mana ini dhaif. Mengikuti penjelasannya para ulama dari ulama-ulama yang ahlinya untuk mendapatkan pemahaman ini sahih, ini dhaif. Ini penuntut ilmu. Bisa kan dilakukan? Bisa. Baca penjelasannya ulama tentang ini riwayat sahih apa dhaif. Baca penjelasannya ulama, bisa. Tidak harus ijtihad sendiri. Karena memang kita belum pada tingkatan itu. Orang awam yang bukan talibul ilmi. Orang awam yang bukan talibul ilmi. Bagaimana ijtihadnya? Ijtihadnya bukan dia, wah aku orang awam kok. Ya sudah gini aja sudah, syukur. Orang awam harus apa? Dia mendatangi orang alim. Mendatangi orang alim, apakah itu da'i, apakah itu ulama, untuk bertanya. Wahai guru, ini sahih apa dhaif? Harus. Untuk bertanya. Ya, tanya simpel aja, ini sahih apa dhaif, kepada orang yang alim. Semuanya sampaikan, tahu mana sahih, mana dhaif. Apakah itu ulama, apakah penuntut ilmu, apa itu orang awam. Jadi tidak ada istilah udur untuk mengetahui mana sahih, mana dhaif. Yang beda adalah caranya. Nah, kalau ingin meraih ilmu yang nafi, tidak mau ijtihad, tidak mau berusaha keras, ya tidak akan dapat. Ya, jangan beralasan, oh, saya orang awam, masa harus disuruh tahu ini dhaif, ini hadis ini tidak sahih, ini hadis sahih. Caranya beda. Hatta orang awam, kalau kita tidak bertanya kepada ahlul ilm tentang perkara yang ada pada agama kita, kita bisa dosa. Makanya Allah menyatakan, fas'alu ahlad dikri in kuntum la ta'lam. Kalau kamu memang tidak tahu, Allah perintahkan. Apa perintahnya? Is'al. Tanya. Ini taklif yang Allah berikan kepada orang yang tidak tahu. Fas'alu ahlad dikri. Tanya kepada ahli peringatan. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Jadi harus istiad mencari pemahaman mana sahih, mana dhaif dari riwayat yang ada. Kemudian yang kedua, summal istihad alal wukufi fi ma'anihi wa tafahumi tsaniyan. Yang kedua, istihad berusaha keras untuk bagaimana mendapatkan maknanya, pemahamannya yang benar. Seperti yang tadi sudah diterangkan, yaitu dengan mengambil pemahaman dari para salafus salih. Terus kalau sudah tahu ini dalilnya sahih, jangan salah paham. Harus ditahu pemahamannya dari para salaf, bagaimana pemahamannya. Supaya kita tidak salah memahami. Kalau orang sudah mendapati jalan ijtihad mencari mana yang sahih dan membedakan mana yang lemah, kemudian dia mendapatkan pemahaman yang sahih dengan pemahamannya para salafus salih, hakikatnya orang ini telah meraih jalan ilmu yang nafi. Itu hakikat orang yang meraih jalan ilmu yang nafi. Maka yang berikutnya, thariqah yang harus dipegangi, dan ini thariqah yang mendukung yang mutlak di dalam seorang penuntut ilmu meraih kebenaran. Karena thariqah yang tadi, yaitu apa? Ijtihad di dalam memahami sahih dan dhaif, kemudian apa? Ijtihad di dalam memahami apa? Pemahaman. Ini thariqah yang sifatnya dohir, jalan yang nyata yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Tetapi di sana masih ada lagi jalan orang untuk meraih ilmu yang nafi yang tidak bisa tidak harus dia tempuh. Seperti yang diterangkan dan dulu kita sudah singgung, yaitu apa? Apa yang diterangkan oleh beliau Syekh Bakar bin Abu Zaid, la yaksuluhu illal mutakhalli bi adabihi al mutakhalli an afatihi. Tidak akan meraih ilmu yang nafik kecuali orang yang dia menghiasi diri dengan adab. Walaupun caramu sudah benar, walaupun kamu sudah tahu ini sahih ini dhaif, walaupun sudah dapat pemahaman yang baik, tapi kalau adab di dalam belajar runyam, maka akan runyam ilmu. Jadi tidak mudah ya ikhwan. Karena itulah tadi sudah kita sampaikan, bagaimana para salaf, apalagi thalabul ilmi, ini amalan besar. Thalabul ilmi adalah amalan besar. Amalannya pewaris para nabi Allah. Iya kan? Para ulama yang mewarisi nabi Allah dulu sebelum jadi ulama, mereka siapa? Thalabul ilmi. Ini bukan perkara main-main. Maka tidak akan begitu mudah orang meraih kalau dia tidak mengikuti sebab yang benar. Maka diterangkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, "Wa man waqafa 'ala hadza wa akhlasa al-qasda fihi liwajhi Allah azza wa jalla wa ista'ana 'alayhi a'anahu wa hadahu wa wafaqahu wa sadadahu wa fahamahu wa alhamahu." Jelas sekali diterangkan oleh beliau. Maka barang siapa yang telah menetapi jalan ijtihad tadi, yaitu apa yang pertama? Berusaha keras untuk mendapatkan yang sahih, memisahkan dengan apa? Yang dhaif, yang lemah. Kemudian yang kedua, berusaha keras untuk apa? Memahami dengan pemahaman yang benar. Kalau orang sudah menetapi jalan ini, belum selesai jalan ilmu yang nafi seperti ini. Belum. Apa catatan yang sangat besar kembali diterangkan? Wa akhlasal qasda. Dan dia mengikhlaskan tujuan dia. Mengikhlaskan niat dia. Ini adab yang paling besar dalam menuntut ilmu. Dia meneguhkan dirinya di dalam tujuannya yang ikhlas untuk siapa? Untuk mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Wasta'ana 'alaihi, dan jangan lupa ikhlas itu bukan karya kami, bukan karya kita, bukan karya saya. Orang bisa ikhlas itu karena apa? Karena apa? Hakikatnya orang meraih ikhlas itu karena apa? Hah? Karena ditolong oleh Allah menjadi orang yang ikhlas. Kalau tidak ditolong oleh Allah tidak bisa ikhlas. Makanya lihat ketika Allah menjelaskan Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana Nabi Yusuf ditolong oleh Allah, dipalingkan dari fitnah yang menimpa dia. Iya kan? Apa kata Allah menerangkan Nabi Yusuf? Innahu gimana? Innahu min kok diam semua ini keluarga nama bagaimana? Innahu min ibadina. Tinggal satu kata loh, masa enggak bisa nerusin. Innahu min ibadina al-mukhlisin boleh, al-mukhlasin boleh. Jadi bisa dibaca al-mukhlisin, bisa dibaca al-mukhlasin. Apa? Dua-duanya ini memang ikhtimal. Di mana? Kalau mukhlisin berarti orang yang melakukan perbuatan ikhlas. Kecuali orang-orang yang dia berusaha terus melakukan perbuatan ikhlas. Ini mukhlisin. Berarti orang itu juga berusaha keras untuk menjadi orang apa? Orang ikhlas. Kemudian kalau dibaca mukhlasin, itu orang yang ditolong oleh Allah dijadikan orang yang ikhlas. Loh kok bisa diartikan beda? Mukhlisin, ini sudah selesai sorof. Ini mana santrinya sorof ini? Segot apa mukhlisin? Hah? Segot apa mukhlisin? Hah? Mana yang jawab isim fa'il? Jangan diam-diam. Isim fa'il, fi'il mantinya apa? Apa? Akhlaso. Alhamdulillah ini. Akhlaso isim fa'ilnya mukhlisin. Kalau mukhlasin, isim? Isim maf'ul. Isim fa'il adalah yang melakukan perbuatan. Isim maf'ul adalah yang dikenai perbuatan. Mukhlasin berarti Allah yang menolong dia menjadi orang ikhlas. Dan dia tidaklah ditolong oleh Allah kalau dia tidak menempuh amalan ikhlas. Maka dia harus berusaha menjadi orang ikhlas. Kemudian dia minta tolong pada Allah agar ditolong menjadi orang-orang yang ikhlas. Ini adab yang paling besar kalau orang ingin meraih ilmu yang nafi. Secara dohir, walaupun orang sudah beristiad seperti itu, dia harus mengikhlaskan hatinya kepada Allah, kemudian minta tolong kepada Allah. Isti'anah. Kalau orang sudah seperti ini, kata Ibnu Rajab, a'anah. Maka Allah menolong dia. Insya Allah, Allah akan menolong dia. Kemudian, wahadahu. Allah akan memberi petunjuk pada dia. Wawafakahu, Allah memberi taufik pada dia. Wasadadahu, Allah akan memperbaiki, membenarkan langkah dia. Wafahamahu, Allah akan fahamkan dia. Waalhamahu, dan Allah akan ilhamkan pada hatinya. Akan ditolong oleh Allah. Dan kalau Allah memberikan kemuliaan pada seorang hamba, maka tidak ada siapapun yang bisa menghalangi. Bila hatta orang ajam. Sampai, coba lihat. Banyak ulama dari orang-orang yang bukan Arab. Banyak ulama, bukan dari orang Arab. Imam Bukhari, Imam Muslim. Banyak sekali ulama-ulama yang bukan dari orang Arab. Dari negeri-negeri yang dulunya ajam. Allah muliakan seseorang sesuai dengan sebab yang Allah ridhoi. Jadi jangan nanti mengkhawatir. Wah, saya bukan orang Arab, bukan keturunan Arab. Cuma niru-niru aja jenggotnya dipanjangin. Ya, apa bisa kita meraih ilmu yang nafi? Ya, ikhwan fillah. Kalau Allah menolong seseorang, tidak ada yang bisa menghalang. Maka benarkan cara. Benarkan jalan kita meraih ilmu yang nafi. Ini yang diterangkan oleh beliau. Dan kemudian beliau menerangkan apa buah yang nampak kalau orang meraih ilmu yang nafi. Dan ini kita bisa jadi muhasabah. Ciri kalau orang sudah menempuh jalan yang benar, kemudian minta tolong kepada Allah, pasti dengan ilmunya akan melahirkan samroh. Akan melahirkan apa? Hasil yang nyata pada dirinya. Jangan melihat orang lain. Yang nampak pada dirinya itu terlihat. Apa? Kata beliau, wakhina idin yasmaru lahu hadzal ilmu samratal khasa. Apabila seorang hamba sudah seperti ini, maka buah yang khusus dari ilmu yang nafi' akan berbuah pada dia. Yaitu apa buah khususnya? Wahiyya khasyatullah. maka dia adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, maka lihat akhlaknya paling baik, ibadahnya paling bagus, tawaduknya paling bagus. Ya, bertambah baik, bertambah baik. Itulah ciri kalau orang itu ilmunya nafik. Jadi jalannya jelas, tarikohnya, kemudian adabnya jelas, dan ini akan membuahkan. Kalau buah ini tidak diraih, ya, rasa khasyah yang dimiliki sebagai orang alim yang membuahkan sikap untuk selalu menuju pada Allah ini tidak didapat, maka periksa. Periksa. Ada kesalahan jalan. Mungkin kita dalam ijtihad membedakan mana sahih, mana dhaif tidak ketemu. Atau mungkin kita sudah ketemu, tetapi apa? Pemahamannya masih tidak karuan. Atau mungkin itu sudah benar, tapi apa? Kita tidak ikhlas. Kita tidak menjaga adab di dalam kita mengambil ilmu yang nafi. Akhirnya tidak meraih ilmu yang nafi. Banyak ternyata masalahnya. Karena itu ikhwan fillah, di sini ulama memberi nasihat seperti ini tidak ada lain adalah karena amanah agar orang-orang di belakang nanti ditolong oleh Allah meraih ilmu yang nafi. Karena tidak banyak orang yang dimudahkan oleh Allah meraih ilmu yang nafi. Ikhwan fillah, yang seperti ini maka diterangkan lebih lanjut oleh beliau apa penyebab sehingga orang yang mempunyai ilmu yang nafi akan meraih buah seperti itu. Apa yang menyebabkan kalau orang sudah meraih ilmu yang nafi, maka dia membuahkan takut kepada Allah dan akhirnya menjadi orang yang paling dekat kepada Allah, punya makrifat khusus kepada Allah. Kenapa kok bisa membuahkan seperti ini? Maka diterangkan oleh beliau di dalam masalah ini, wasababu dalika anna hadzal ilma annafi'a yadullu ala amrayni. Karena ilmu yang nafi itu secara materi, ilmu itu kok bisa membawa orang punya rasa khosyah, karena ilmu yang nafi itu menunjukkan pada dua perkara yang penting. Ilmu yang nafi itu menunjukkan pada dua perkara yang sangat penting, dan itulah asalnya ilmu nafi, yang kalau orang itu dapat, maka dia akan lahirlah buah rasa takut kepada Allah. Akan menjadi orang paling dekat kepada Allah, akan menjadi orang paling tawaduk kepada Allah. Ini ilmu nafi. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena ilmu yang nafi itu menunjukkan dua perkara. Yang pertama, kata Al-Hafidh Ibn Rajab, ala ma'rifatillahi wa ma yastahiqquhu minal asma'il husna wa sifatil ula wal af'alil bahira. Karena ilmu yang nafi itu akan menuntun kita, kalau kita memahami kitab, memahami sunnah dengan jalan yang benar, akan menuntun kita mendapatkan ilmu mengenal Allah. Dan ini ilmu yang sekarang ini paling sedikit orang meraihnya. Ilmu mengenal Allah dengan benar dan mengenal yang menjadi haknya Allah di dalam memahami nama-nama Allah yang husna, memahami sifat Allah yang ulia, dan memahami perbuatan-perbuatan Allah yang senantiasa terjadi. Sehingga seorang hamba hidup ini senantiasa memahami tentang kebesarannya Allah. Kalau seorang hamba selalu memahami tentang kebesarannya Allah, bagaimana tidak muncul khasyah kepada Allah? Kalau seorang hamba memahami bagaimana kebesaran Allah melalui namanya, melalui sifatnya, melalui perbuatan Allah yang terjadi pada kehidupan, dan menunjukkan hamba itu adalah ternyata dhaif, hamba itu ternyata apa? Sangat lemah. Maka bagaimana hamba tidak takut kepada Allah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para nabi yang lain, ketika ma'rifatnya kepada Allah tinggi, maka lihat takutnya kepada Allah. Orang semakin ma'rifat kepada Allah tinggi, semakin tinggi takutnya kepada Allah. Dan orang semakin dia tidak punya rasa takut kepada Allah, menunjukkan ma'rifatnya kepada Allah rendah. Dan menunjukkan dia tidak dapat ilmu yang nafi. Ya? Tidak mendapat ilmu yang nafi. Kadangkala orang memahami, coba. Antum kalau ditanya, Allah, ayin Allah, antum jawabnya apa? Allah fi sama. Antum dapatkan secara pemahaman yang benar, secara akal. Tapi selama ini, apakah dalam kehidupan hari-hari antum meraih asar keimanan antum Allah fis sama? Coba saya tanya. Antum meraih enggak kenyataan langsung yang membekas pada dirimu keimanan kita Allah itu di langit? Apa yang membekas dalam kehidupan kita? Gimana? Pernah enggak ngerasakan? Nah ini, asarnya mana? Padahal orang yang meraih ilmu yang nafik, makrifatnya kepada Allah tinggi, maka takutnya kepada Allah tinggi. Coba ayat ini ketika dikaitkan dengan bersamanya Allah, sifat ma'iyahnya Allah, Allah menerangkan, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala aktsara min dzalika wala adna illa huwa ma'ahum. Loh, ini kan sudah ngaji akidah wasatiyah semua tuh. Kok sepertinya barang baru ini saya bacakan. Allah menerangkan tidaklah bisik-bisik dari berapa orang? Berapa orang? Tiga orang kecuali Allah yang keempat. Apa maknanya Allah yang keempat di sini? Apakah Allah bersama dengan makhluk zat-Nya? Apa maknanya? Apa maknanya? Allah pengawasannya, ilmunya mengawasi orang yang ada. Antum memahami bahwasanya Allah melihat. Sekarang ketika antum sedang berbuat sendirian, tidak ada orang yang lain, antum ingat Allah mengawasi antum? Inilah asar. Inilah ilmu yang nafi. Jadi juga hanya kalau ditanya, itu maknanya apa? Maknanya Allah membalasi. Nah, Allah di mana? Allah di atas langit. Coba kalau antum punya asar, zat Allah di atas langit. Dan Allah tidak bercampur dengan makhluknya. Allah di atas arsnya. Ba'inun an khalqihi. Dalam keadaan Allah, tidak ada satupun yang tersamar dengan makhluknya. Kalau orang memahami sifat Allah seperti ini, dia melihat dirinya itu apa? Dia melihat Allah itu subhanallah. Zat yang maha, sempurna, maha besar. Dan dia takut. Lawang ngantum aja, baru ada orang itu loh. Orang baru lewat di situ, ada dukun aja di rumah. Kalau jalan hati-hati loh, dia tahu kita loh. Itu sudah begini-begini jalan. Hati-hati sampai munduk-munduk. Padahal itu bohong, gak tahu apa-apa. Nah, sekarang antum mengimani Allah di atas langit satu pun tidak tersamar. Terasa gak dalam kehidupan sehari-hari? Ini ya ikhwan. Ini yang buah samrah daripada ilmu yang nafi. Jadi sebenarnya, orang yang ngaji salaf itu bertambah baik, bertambah hari, bertambah dapat ilmunya, bertambah tawaduk, bertambah takut. Itu menunjukkan ilmu yang nafi. Sehingga, akan mapan. Bukan, ya afan aja. Saya kadang-kadang itu mendengar orang sudah ngaji salaf kesana kemari. Kalau ditanya begitu ya tahu. Kadang-kadang sering terjadi akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan sepertinya tidak punya rasa takut pada Allah. Nah sekarang di mana asarnya ilmu yang nafi? Inilah persoalan yang kita kembali tanamkan. Jadi kita bukan nuntut orang lain. Makanya selama ini belajar ilmu yang nafi itu untuk dirinya sendiri. Kita itu butuh menjadi orang yang soleh, yang baik. Maka ini yang pertama. Karena ilmu yang nafi akan mendidik kita, akan membawakan kita meraih makrifat kepada Allah yang tinggi, kemudian meraih siapa saya yang makhluk, yang dhaif, yang rendah. Coba. Pada hari kiamat, bumi apa? Digenggam oleh Allah dengan tangannya. Langit digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Kita bisa memahami apa artinya? Kita yang hanya kecil di dunia ini, maka kalau manusia kemudian tidak rasa takut muncul kepada ini, nah di mana letak samrahnya ilmu yang nafi selama ini? Mesti akan muncul rasa takutnya. Kalau begitu kenapa saya hidup terlalu susah-susah mikirin ini, mikirin. Makanya pantas sahabat itu begitu makrifatnya pada Allah tinggi, hampir-hampir hidupnya tidak banyak ngurusin tentang apa? Tentang dunianya. Nah kita ini katanya sudah ngaji, makrifat pada Allah banyak, masih mengeluh terus. Ini gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana terus. Maji terus, nanti gak bisa ini, terus banyak mengeluh. Rasa takutnya kepada Allah gak ada, rojaknya kepada Allah gak ada. Di sini kita perlu kembali memahami, gimana selama ini kita menempuh. Karena ilmu yang nafi akan mendidik orang, mempunyai makrifat kepada Allah. Dan ini yang sekarang banyak terjadi, kata saya Ibrahim At-Tawajiri, pada hari ini, banyak orang tahu tentang hukum halal haram. Banyak kan? Mungkin antum yang sudah belajar ilmu fikih banyak tahu. Ini halal, ini haram, ini halal, ini haram tahu. Tapi antum mudah enggak mengamalkan? Ya. Merasa ringan mengamalkan atau masih berat? Masih berat kan kita mengamalkan? Susah sekali ngamalin satu aja, susah. Padahal kita tahu. Disinilah kenapa? Karena ilmu yang nafik yang pertama barangkali ini banyak masalah yang kita belum tanamkan dengan benar, yaitu ilmu makrifat kepada Allah. Inilah yang menjadikan hamba membuahkan khasyah kepada Allah. Ini yang pertama. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, kalau orang meraih ilmu ini dengan benar, yastalzim ijlalahu. Maka hidupnya selalu menetapi mengagungkan Allah. Seberapa kita ingat Allah? Ya. Seberapa kita ingat Allah azza wajalla? Ini yang ngantuk-ngantuk, saya izinkan lagi untuk wudu. Enggak usah minta izin, ya. Yang masih ngantuk saya izinkan untuk wudu. Suara saya udah banter ya masih ngantuk. Nah kalau saya ngeremeng gitu mungkin malah bareng-bareng ngantuk seragam. Jadi yastalzim ijlalahu. Kalau orang marifat kepada Allah, dia akan mengagungkan Allah. Hidupnya itu akan mengagungkan Allah. Kemudian apa? I'adamahu, mengagungkan Allah, wa khasyatahu, takut kepada Allah, wa muhanatahu, dan dia menjadi orang yang merendahkan diri pada Allah, wa mahabbatahu, dan mencintai Allah, wa raja'ahu, dan dia berharap pada Allah, wa tawakkula alaihi, dan dia tawakal atas Allah, wa ridha biqada'ihi, wa sabri ala bala'ihi, dan dia ridha dengan setiap yang menimpa dia, karena dia yakin ini Allah yang mentakdirkan. Kemudian dia ridha dan dia sabar dengan bala musibah yang Allah timpakan pada dia. Dan ini penuntut ilmu harus menjadi contoh. Penuntut ilmu harus orang yang paling ridha dengan apa yang Allah timpakan pada dia, karena dia yang paling tahu makrifat pada Allah. Harus bisa menjadi contoh. Mana buahnya ilmu yang nafik? Ridho. Kalau orang sudah ridho, mengeluh gak? Mengeluh gak? Gak mengeluh. Gimana kalau ridho? Ya. Kalau orang sudah ridho tidak akan mengeluh. Ini makrifat kepada Allah. Seperti yang tadi kita kisahkan. Nabi Ayyub ditimbakan oleh Allah ujian seperti itu. Mengeluh gak kepada Allah? Enggak. Beliau hanya menyampaikan, ya Allah telah menimpaku kesusahan. Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Ini kalimat-kalimat yang muncul dari orang-orang yang marifat kepada Allah. Jadi makanya tidak ada istilah thalabul ilmi ngomong sama ustadznya, ustadz ini jauh, ustadz ini wah anak saya, wah istri saya, wah ini wah terus. Ya mestinya nggak perlu lah mengeluh begitu. Ya kalau begitu apa yang nggak menimpa yang lain semuanya menimpa. Kalau ada sesuatu yang menimpa kembali pada Allah, kembali pada Allah. Itu menunjukkan makrifat kita pada Allah. Semua para ulama kita juga dalam thalabul ilm juga ditimpakan seperti itu. Itu buah daripada ilmu yang nafik. Makanya gigih tidak menjadi orang yang lemah. Tidak menjadi orang yang lemah. Kawi dia. Kuatnya dia bukan karena masalah jasadnya tinggi, gagah, ratau lorong. Enggak. Ya. Malah kadang tidak pernah sakit aja izin. Tidak pernah sakit itu izin. Meriang ustaz, meriang. Meriang itu loh izin. Apalagi sakit berat. Mungkin sudah, saya keluar aja lah, saya gak bahas. Sakit berat, meriang itu loh izin. Kadang-kadang gak meriang aja kecapean, sudah izin sakit. Masya Allah. Lihat para ulama-ulama kita dulu. Mereka bagaimana mengambil jalan itu karena makrifatnya mereka kepada Allah. Bahkan, dalam sebuah syair yang dikutip Syekh Sa'di dalam kitab Al-Mu'in, kata Syekh Sa'di, saya semalaman tidak bisa tidur karena rindu saya kepada ilmu. Semalaman terjaga enggak bisa tidur karena rindunya kepada ilmu. Itu kata Syekh Sa'di. Kalau kita kebalik ya. Semalaman enggak bisa bangun karena tidak rindunya kepada ilmu. Ya kan begitu. Semalaman enggak bisa bangun. Hah? Iya. Baru ustaz saya itu kalau sudah pegang buku, apalagi saya sendekkan begini. Masalah. Subhanallah. Ini memang perluan ini. Perlu dipukuli, dibiasakan ini. Apa kalau bahasanya orang perlu dilatih, digojlok gitu. Ya perlu digitu kan. Dulu pernah ada itu. Ada ikhwah di sana di daerah dekat Semarang. Itu biasanya tukang antuan sekali. Ini saya bukan nyindir antum ya. Memang orangnya tukang ngantuan, Masya Allah. Tukang ngantuan. Saya bilang kamu kalau ingin hilang ngantukmu, kamu belajar bahasa Arab ikut ke Semarang. Iya toh, iya. Dia berangkat. Terus Pertama dia ngapalin sorof. Karena biasa ngantuk, ya terbawa kebiasaannya. Akhirnya beli permen Kopiko. Sambil ngapalin, sambil ngemut permen. Akhirnya terkantuk sambil permennya mencair. Masya Allah itu. Sambil permennya mencair. Tapi alhamdulillah, karena berusaha keras memperbaiki, merubah. Sekarang sudah gak ngantuan. Gak ngantuan. Dan alhamdulillah. Padahal, Masya Allah ini. Sampai beberapa temannya heran. Kerjanya dia apa? Tukang pelek. Tukang pelek ya itu. Bukan mahasiswa. Ya, bukan pemikir. Tukang pelek gitu. Tukang pelek itu kan capeknya luar biasa. Pak. Ya alhamdulillah sekarang. Sudah mulai baca kitab. Misalnya kan. Setoran akidah Tanbir Latifah sudah mulai bisa baik. Padahal itu dulu susahnya luar biasa. Alhamdulillah Allah berikan. Orang kalau mau menempuh jalan Allah dan dia khusnudan dengan mengambil jalan yang benar, Allah akan tolong. Apalagi antum yang ini kayaknya keturunan ulama semuanya. Insya Allah nantinya lebih cerdas dan lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan. Nah ini yang cuma seperti itu ya. Orang kadang mikir nih, tukang pelek kerja sampai jam segitu, alhamdulillah. Dulunya ya kalau belajar belum terbiasa, begitu capek sudah ngantuk bro. Allah beri kemudahan bagi dia karena berusaha keras untuk merubah. Ini saya ambilkan faedah sebagai contoh. Kemudian yang kedua, kenapa orang akan membuahkan khasyah? Karena orang diterangkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab, al-amru tsani al-ma'rifatu bima yuhibbuhu wa yardah. Orang yang meraih ilmu yang nafi' adalah orang yang dia akan memahami apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Ini yang halal Allah cintai. Ini yang baik Allah ridhoi. Akhirnya dia menjadi orang yang menempuh kebaikan. Menempuh kebaikan. Kemudian wama yukrihu wama yaskutuhu. Dia menjadi tahu mana yang Allah benci, mana yang Allah murkai. Minal i'tiqad, dari keyakinan yang Allah benci, yang Allah murkai. Wal a'mali dhahira, dari amalan yang dhahir. Wal batina, dan yang batin, yang tersembunyi. Wal aqwal, dan dari ucapan-ucapan. Dia tahu semua. Ini Allah cintai, ini Allah benci. Ini Allah cintai, ini Allah murkai. Dia tahu. Akhirnya dia terbimbing. Kalau ini dicintai oleh Allah, maka dia amalkan. Kalau dibenci, maka dia tinggalkan. Takutnya kepada Allah akan terbimbing terus. Allah tolong, Allah akan mudahkan. Ini orang yang meraih ilmu yang nafi'. Dan ini tidak akan diraih kalau orang dia tidak menempuh ilmu yang nafi' yang tadi kita sebutkan. Sebagaimana orang-orang berusaha memahami tentang keimanan pada pencipta. Dan orang-orang pada hari ini berusaha memahami tentang apa? Tentang aturan yang bisa membawa kebaikan dan aturan yang bisa menghilangkan keburukan. Banyak orang berusaha mencari. Tapi karena dia tidak memahami dari dalil kitab, tidak memahami dari dalil sunnah, tidak memahami sesuai pemahaman salaf, dia dapat enggak? Enggak dapat. Banyak orang ingin sekarang belajar, ingin mencari kebenaran pencipta yang benar. Gagal. Akhirnya tidak punya ma'rifat pada Allah dengan benar. Dan banyak orang sekarang berusaha memahami mana amalan yang baik yang menjadi kebaikan, mana amalan yang buruk, dia gagal. Kenapa? Karena dia tidak melalui ilmu yang nafi' ini. Ini kesimpulan tentang ilmu yang nafi'. Dan kemudian akhir kesudahan orang yang meraih ilmu yang nafi' setelah mempunyai buah di dalam pribadinya, menjadi orang yang senantiasa takut kepada Allah. Maka Al-Hafidz menerangkan, فَإِذَا أَثْمَرَ الْإِلْمُ لِصَاحِبِهِ هَذَا فَهُوَ إِلْمُ النَّافِعُ. Kalau ilmu nafi' ini telah memberikan buah kepada pemiliknya, seperti tadi, takut pada Allah. Kalau orang dengan ilmunya nafi' dia sudah membuahkan takut kepada Allah, maka diterangkan oleh beliau, famata kana al-ilmu nafi'an wa waqara fil qalbi faqad khasha al-qalbu lillah wa ankasara lahu. Ini kalau ilmu yang nafi' tadi ya, kalau seseorang itu dia telah meraih ilmu yang nafi', apabila ilmu itu nafi' dan ilmu itu telah tertancap di dalam hati, maka bagaimana buahnya hati tadi? Takut kepada Allah kan? Khasyah kan? Kalau sudah dia khasyah kepada Allah, wankasaratu, maka hati itu menjadi hati yang tawaduk, yang tunduk kepada Allah. Wadillin haibatin wa ijlalin wa khasyatin wa mahabbatin. Maka hati itu menjadi rendah, hati menjadi takut, hati menjadi mengagungkan Allah, hati menjadi mencintai dan memuliakan Allah. Kalau hati sudah seperti ini, apa buah lanjutnya? wa mata khasha al qalbu lillah wa dalla wa kasara lahu qanaatin nafsu. Nah inilah tadi dalam doa. Kalau hati manusia sudah seperti ini, sudah khusyuk, tawadhu, rendah kepada Allah, selalu takut kepada Allah, maka punya buah. Apa buahnya? Buahnya seperti yang diterangkan oleh beliau, wa mata khasya al-qalbu lillah, apa? Qanaatin nafsu. Maka nafsu yang dimiliki oleh seseorang menjadi qanaah. Menjadi apa? Menjadi tunduk, menjadi tenang, menjadi mudah diatur. Ini nafsu. Ini nafsu manusia menjadi seperti ini. Seperti tadi dalam doa. Yang pertama kan Nabi berdoa apa tadi? Berlindung dari ilmu yang tidak nafi. Berarti mafhumnya, kalau ilmunya nafi, terus kemudian berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Kalau ilmunya nafi, maka hatinya berarti apa? Khusyuk. Kemudian Nabi berlindung dari nafsu yang la tasba. Kalau hatinya sudah khusyuk, sudah takut kepada Allah, bagaimana nafsunya? Akan tenang, akan tunduk, akan ridho, mau taat sami'na wa ata'na kepada Allah. Dan ketahuilah, menundukkan nafsu itu tidak mudah. Menundukkan nafsu itu tidak mudah. Kenapa? Lihat, Allah menerangkan tabiat nafsu. Bagaimana tabiat nafsu? Ammaratun bisu. Nafsu itu diciptakan oleh Allah, punya tabiat selalu mengajak kepada perkara yang jelek. Makanya Ibnul Qayyim ketika menerangkan nafsu mutmainnah, apa kata beliau? Nafsu yang tunduk. Nafsu yang dipelihara oleh Allah. Jadi Allah yang menolong kita. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan pada kita, tidak menjaga nafsu kita, maka nafsu kita liar. Karena nafsu itu punya tabiat, yaitu apa? Ammaratun bisu. Makanya lihat orang-orang saleh dulu. Mereka setelah punya khusyuk pada Allah, nafsunya terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ala tantasta? Kenapa engkau tidak mengambil kesenangan dalam hidup ini?" Apakah Rasulullah hilang kesenangannya? Nafsunya hilang? Enggak kan? Sebagai tabiat nafsu manusia tetap ada. Tapi apa lihat Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa berpikir mengambil kesenangan dalam hidup? Sementara setiap saat aku selalu mendengar sebentar-sebentar malaikat yang meniup trompet itu akan meniup trompetnya. Ini baru beriman dengan para malaikat. Maka lihat, tidak ada orang yang paling kuat membendung nafsunya kalau dia tidak meraih ma'rifat pada Allah. Hatinya tidak khusyuk. Makanya di sini, barangkali mungkin kalau kita kembali mengalami banyak problemnya loh. Sekarang ini kok banyak anak-anak nakal, kadang anak-anak kita nakal. Terutama mungkin di pondok ini banyak anak-anak nakal. Coba didik mereka untuk meraih ilmu ma'rifat pada Allah. Jangan terlalu dipaksakan dengan aturan-aturan, dipukul di ini, didik. Supaya mereka itu bangkit beramal karena Allah. Lihat Rasulullah mengajari seorang gulam. Itu bagaimana? Ihfadillah yahfadka. Gulam itu orang yang belum balik. Dididik oleh Nabi untuk apa? Ma'rifat kepada Allah. Dan ini yang harus kita tanamkan, tarbiyah kita. Jadi kalau orang itu tertanam hatinya, ma'rifat pada Allah, cintanya kepada Allah tinggi, insya Allah nafsunya akan mudah dikembalikan. Akan mudah dikendalikan, akan mudah tunduk. Karena nafsu itu mempunyai tabiat yang jelek. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, tidak ditundukkan, tidak akan bisa. Maka diterangkan oleh beliau, disinilah buah, akhirnya nafsu itu bisa tunduk. Qanaatin nafsu, kemudian biyasiril halal minad dunia. Akhirnya nafsu itu mau disuruh untuk mengambil dunia walaupun hanya sedikit. Orang sekarang ini banyaknya kejahatan merajalela karena mereka kekurangan dunia atau karena mereka justru banyak dunianya. Banyak dunianya. Loh kok bisa sudah banyak kok masih terus dan sampai dolim. Kenapa? Ya karena dia hidup memperturutkan apa? Nafsunya. Mereka hidup memperturutkan nafsunya. Nafsunya itu liar. Tidak mendapatkan kendali. Loh kok bisa gak dapat kendali? Ya pantas kok gak dapatkan tauhid yang benar dalam hatinya. Hatinya gak khusyuk. Saya pernah ketemu salah seorang teman saya. Yang dulu satu leping, satu angkatan, satu sekolah dengan saya. Di pondok pesantren NU sana. Sekarang jadi kiai. Ya, jadi kiai, sayang tidak jadi kiai. Alhamdulillah. Jadi sekarang itu jadi kiainya pondok di mana saya mondok. Karena dia di pek mantu sama kiai saya. Saya enggak mau. Hah? Oh, kiainya yang enggak mau. Ya enggak apa-apalah. Masyaallah. Ya. Ya dulu itu kalau ada yang mau dipek mantu itu pada menghindar, lari-lari. Jadi dia jadi mantunya. Pernah satu ketika ketemu sama saya masih silaturahim ke sana. Bukan apa ya silaturahim, kadang kita memberikan masukan, ada perkara yang baik kita sampaikan. Dan kalau menilai saya ini madhabnya Hambali. Jadi saya kalau datang, ya enggak apa-apa, kita kan sama-sama Ahlussunnah, saya Syafi'i, kamu Hambali. Ya sudah, saya diam aja. Enggak apa-apa. Supaya dia mau mendengar gitu. Dia ngomong, dulu kita, dia cerita sama saya. Kita dulu masih sanawiyah. Sanawiyah itu kalau sekarang di sini apa? SMP. SMP itu kalau bahasa sini apa? Mutawasit. Iya. Mutawasit ya. Dulu kita waktu masih sanawiyah itu belajar alfiyah itu tidak keberatan dan mudah. Jadi dulu saya itu sanawiyah, SMP udah belajar kitab alfiyah. Jadi jurumiyah itu MI kelas 5. Itu jurumiyah. Lantum sekarang disuruh ngapalin sorof, udah tua ya bengok-bengok apalagi kelas 5. Ya. Setelah itu dia ngomong, sekarang yang sekolah yang di pondok ini sudah SMA, sudah aliyah, disuruh belajar jurumiyah itu delek-delek ya. Jurumiyah ini enggak mampu. Saya bilang, ya gimana dia mampu? Kalau dulu kita ini kan kesenangan dunia tidak seperti sekarang. Dulu itu kan mau dapat apa kita itu? Ya. Kesenangan dunia itu dulu tidak di buka sebagaimana sekarang. Nah, sekarang ini kesenangan dunia, orang duduk-duduk di rumah aja dapat informasi kesenangan dunia. Bagaimana nafsu manusia tidak melonjak? Ya kan melonjak kan? Satu, sudah begitu akidah yang diajarkan As'ari lagi mandul. Ya kan? Akidah As'ari kan cuma suruh ngapalin wujud kitan pakok mukhalafatul hawadisi gitu. Diapal kata karo gilang-geling. Kiyamuhu binafsihi wahdahu. Terus ngapal ketok gawe wiridan orang mudeng. Tidak punya asar. Lah gimana nafsunya tidak bisa dikendalikan? Dunia digelar, marifatnya kepada Allah kosong. Ya pantas saja seperti itu. Jadi katanya kalau dia ngajar terus glongap-glongap enggak nyambung-nyambung, suruh ngapalin enggak bisa, mudah-mudahan di sini enggak ketimbalan. Ya, jadinya antum harus sudah belajar akidah Islam yang benar. Harus ditanamkan apa asarnya dalam diri saya. Kita beriman Allah bersama kita. Sudah punya asar belum? Kita beriman Allah di atas langit. Allah maha mengetahui semua yang ada. Apa artinya kita punya asar enggak? Ini kita tanamkan diri. Jangan sampai seperti mereka yang tidak belajar akidah yang benar. Akhirnya selalu ridha kepada Allah. Tidak pernah dia menjadi orang yang terbebani dengan apa yang Allah timpakan pada dia. Ini nafsunya akhirnya terkendali. Ini kalau orang punya ilmu yang nafik. Jiwanya terkendali, tunduk, taat kepada hatinya yang punya ma'rifat khusyuk kepada Allah. Dan dia akhirnya rela mau hidup mengambil dunia sekedarnya. Dan diantara perkara yang banyak menghalangi para penuntut ilmu adalah fitnatul mal. Nah, fitnah dunia. Sekali-sekali gitu loh, kalau bisa jadi penuntut ilmu sehari makannya sekali. Nanti kan gak susah. Nah, kita jadi penuntut ilmu mikirnya makan 3 kali, nasinya daging. Ya, ya baru yang dipikir gitu, susu harus lancar, snack harus lancar. Ini penuntut ilmu atau kuliner gitu. Ya sedih terus, gak bisa belajar. Begitu susunya gak keluar, ngambek ah. Snacknya gak keluar, ustaz gak ada snacknya. Ya, penuntut ilmu kayak gini gimana? Didik diri ini. Kalau mau ridha menerima sedikit, insya Allah akan baik. Jadi akhirnya nafsunya itu tawadhu. Apa adanya tidak protesan. Sekarang ini nanti muridnya demo sama gurunya. Haknya tidak terpenuhi katanya. Saya sudah membayar setiap bulan. Susunya kurang, ininya kurang. Ya protes terus kan. Subhanallah. Nah, ini yang jadi fitnah. Dulu kalau saya masih belajar itu ya... Sayur itu loh, terong. Terong itu. Terong kenal loh. Terong itu sak wajan dimasak cuma sekali masaknya dibuat seminggu. Lauknya cuma terong tok. Sudah gitu masak sendiri lagi. Ya tidak. Gara-gara terang ini. Ya enggak begitu. Ya alhamdulillah kita bisa menghadapi dengan baik. Terang. Nanti kadang-kadang kalau sudah enggak punya duit, pergi ke hutan, tahu godong melanding. Daun melanding tahu. Melanding itu kalau sudah tua, coklat-coklat itu kan udah tiba. Tukul kan yang jatuh itu. Nah, itu namanya tokolan kalau orang. Itu saya ambili, saya pungut itu tokolan. Saya kumpulkan dapat satu priok, saya masak, saya kasih garam, sudah untuk lauk seminggu. Sampai pernah suatu kejadian, saya ketika itu tidak punya apa-apa, enggak punya duit, enggak punya ini, memang dari kecil mondok enggak pernah dibiayain orang tua. Dan juga sekarang juga enggak demo sama orang tua. Ini orang tua yang tidak birul walad. Enggak, ya, Masya Allah, enggak begitu. Apa? Garam. Garam ya. Garam itu saya ulek. Sampai halus, terus tak carikan bawang, tak parut sampai halus, saya bungkus, saya pepes. Pepes garam. Pepes garam ya, Ikhwan. Antum makannya daging ayam. Pepes garam itu sebulan enggak habis. Pepes garam. Ya diambil sedikit kan sudah. Sudah cukup ya. Sebulan. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup, tidak mati di jalan. Ya, Masya Allah. Ya kita kembali. Bagaimana kita ridho enggak? Punya marifat enggak kepada Allah? Ya bukan kemudian enggak ingin, senang ingin. Saya kadang dulu kalau lihat teman saya itu iri. Ya itu iri. Kok enak ya dia mondok itu, orang tuanya datang bawain ini, bawain ini. Saya mau ngadu sama siapa? Ya, akhirnya saya pergi sendiri ke sawah, kemudian duduk, hanya lihat langit. Pasti dulu enggak diajari Allah di sama enggak. Enggak diajari itu, di sana enggak diajari Allah fi kulli makan diajari. Tapi enggak tahu, saya selalu melihat langit, lihat bulan, ya Allah kenapa saya begini? Kalau sudah gitu keluar air mata sedikit-sedikit, hati merasa lega. Alhamdulillah, saya sudah mengeluh. Pulang lagi ke pondok, nyaman lagi. Tidak mikirin kepada orang lain. Orang kalau punya marifat, ya tidak akan banyak terbebani. Sekarang banyak keluhan, lah di mana marifatnya kepada Allah? Jiwanya tidak mau qanaah. Karena tidak ada marifatnya kepada Allah. Lah disinilah asar ilmu yang nafi. Ini ikhwan fillah. Kalau orang sudah nafsunya mutmainnah, mau rela menerima dunia seadanya, qanaah, mau zuhud, maka wa kullu ma huwa fanin, dia meyakini apa yang ada di dunia akan rusak. Wala yabqa fil mal wala ja wala fudur al ais, dia yakin apa yang ada di dunia tidak akan kekal. Alladhi yang kudubi khadda sahibihi indallahi min na'imin min na'imil akhirah wa in kana kariman Allah. Maka dia lebih rela menerima apa adanya karena dunia itu akan sirna, dan dia lebih rela yang penting nasibnya di hadapan Allah tidak akan lenyap dari urusan akhirat sekalipun dia itu orang yang mulia. Coba lihat seorang nabi, bangsawan, anaknya nabi, Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, kata Rasulullah, ridho dengan apa yang Allah timpakan pada dia. Iya kan? Gimana? Nabi Yusuf alaihissalam, anaknya siapa? Anaknya seorang nabi, dijadikan budak. Iya kan? Kalau kita kan, saya ini nabi loh. Ya kan begitu. Saya anaknya Nabi Yakub, itu nabi. Ridho dengan apa yang Allah ujikan pada dia. Walaupun punya kelapangan Allah muliakan, dia lebih rela apa yang dia terima walaupun sedikit. Sehingga kalau sudah seperti ini, thalibul ilmi insya Allah akan sukses, tidak akan menjadi tukang keluh. Karena dia akan selalu ridho dengan apa yang Allah berikan. Yang terjadi banyaknya mengeluh karena nafsunya tidak bisa qanaah, kan begitu. Orang lain bisa makan 3 kali, antum makan seminggu cuma sekali, ya sudah qanaah. Yang penting enggak mati dulu. Itu aja sudah ridho. Allah tidak akan zalim pada hambanya. Yakin. Innallaha la yadzlimu. Allah tidak akan zalim. Allah pasti akan menolong hambanya yang pantas untuk ditolong. Jangan takut duluan, itu iblis setan. Belum-belum sudah dikasih was-was. Ngokek gini, ngokek gini, ngokek gini. Terlalu banyak mempelajari ilmu wawasan Nusantara jadi kayak gini. Pikirannya ke depan, kok neng besok ada ini, ada ini, ada ini. Belum apa-apa itu sudah mikir jauh. Umurnya yang belum sampai sudah dipikir. Subhanallah. inilah akhirnya jadi generasi yang dhaif, yang lemah. Lemah, bukan lemah jasadnya, lemah mentalnya. Jatuh sudah. Tercubit sedikit saja makanannya sama temannya, wah marahnya luar biasa. Dunianya tercubit sedikit, luar biasa. Inilah asar ilmu yang tidak nafi. Dia lebih rela, yang penting di hadapan Allah nasibnya tidak cacat. Walaupun dia punya jalan untuk meraih kemuliaan. Kemudian kalau sudah seperti ini, kata beliau, wa aujaba dzalika ayyakuna bainal abdi wa baina rabbih azza wa jalla ma'rifatun khassah. Kalau sudah seperti ini, maka antara dia dan Allah punya hubungan ma'rifat yang khusus. Itulah seorang yang disebut dengan waliullah. Orang kalau sudah nafsunya mutmainnah, tekun enggak dia beribadah enggak kepada Allah? Tekun. Ridho enggak dengan semua qadanya Allah? Ridho. Sedikit yang diberikan Allah ridho. Hidupnya selalu kembali kepada Allah. Kalau sudah seperti ini seorang hamba, maka dia akan menjadi hamba yang punya ma'rifah khassah. Punya hubungan yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? In sa'alahu a'tahu. Kalau dia minta pada Allah, maka segera Allah akan memberi. Dekatnya dia kepada Allah. Maka lihat para nabi yang tadi kita sudah contohkan. Nabi Ayub tidak perlu, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah sembuhkan saya. Enggak perlu begitu kan? Bagaimana Nabi Ayub tadi? Ya Allah menunjukkan ridhonya dia kepada Allah. Sungguh, aku orang yang sedang tertimpa kesusahan. Terus bagaimana? Dia memuji Allah, menunjukkan ma'rifatnya kepada Allah. Dia ma'rifat bahwasanya dia adalah orang yang lemah. Kalau ditimpakan oleh Allah sakit, pantas wong hamba diberi sakit kan pantas loh. Jadi kalau kamu diberi sakit jangan protes. Ya, diberi sakit itu hamba. Oh iya saya ini hamba, jadi pantas diberi sakit. Kekurangan rezeki, hamba kekurangan rezeki, fakir pantas enggak? Pantas. Jadi kalau ditakdirkan fakir, iya pantas wong saya hamba, gitu loh. Jadi pantas saya ini hamba, fakir. Ya. Jadi menyadari setiap kelemahan yang Allah timpakan pada kita untuk menyadarkan kamu itu hamba, gitu loh. Supaya tidak seperti bahasa Inggris itu loh, adigung, adiguno. Ya. Enggak seperti itu. Melihat dirinya itu lemah, pantas saya itu hamba. Akhirnya ingkisar tunduk pada Allah. Kemudian lihat setelah Nabi Ayub menerangkan dirinya hamba yang lemah, tidak bisa menghindar madarat. Maka kemudian dia menunjukkan ma'rifatnya Allah yang maha sempurna. Tidaklah setiap qadha yang Allah timpakan pada hamba kecuali Allah menyayangi hamba. Termasuk sakit yang Allah sedang timpakan pada dia, dia memahami, sampaikan kepada engkau penyayang ya Allah. Bisa? Hah? Bisa enggak? Nah sekarang kalau ada santri itu, baru dicubit temannya, SMS bapaknya. SMS bapaknya. Abi ini teman saya ini, banyak ganggu saya ini. Kurang makan ini terus. Bapaknya di rumah itu bingung. SMS terus. Laporan banyaknya masalah terus ini. Tidak ada keridhaan. Ini seorang nabi. Padahal dia tidak minta, ya Allah sembuhkan saya enggak. Ya Allah, saya adalah hambamu yang lemah. Engkau adalah penyayang. Maka Allah sembuhkan Nabi. Nabi Ayub. Dulu para nabi-nabi Allah marifatnya kepada Allah seperti ini. Dia memilih yang Allah pilihkan. Ya Allah, seperti kata Rasulullah, bagaimana kalau berdoa? Apabila hidup ini lebih baik bagiku ya Allah, maka apa? Hidupkan aku. Apabila mati ini lebih baik bagiku ya Allah, apa? Matikan aku. Itu lihat, makrifat kepada Allah yang tinggi. Menjadikan seorang hamba, akhirnya mempunyai hubungan khusus. Tidak perlu orang itu teriak-teriak, ketika Allah mau memberi kebaikan pada dia, Allah beri. Allah tahu hambanya ini perlu ditolong ini, Allah maha mengetahui. Ini keadaan seorang hamba. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan dia dimudahkan oleh Allah. Tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu ini. Apalagi sampai besar-besar. Ingin mencari kebaikan, punya pemerintah islami, daulah, adil, makmur. Orangnya semerawut. Ya aneh, kebaikan dari mana? Wong yang kecil aja dia tidak dapat, lagi daulah. Gede banget. Ya, terlalu besar. Wong yang kecil aja gak dapat. Hidupnya aja penuh dengan problem. Iya kan? Penuh dengan masalah, tidak punya ridho kepada Allah, enggak punya konah, lah kok punya daulah, tambah pecah sirai. Tambah pecah. Ya. Tambah tidak ada karu-karuan. Kacau namanya. Orang tidak paham Jadi karena itu, antum lihatlah dari hadis ini saja, antum sudah tahu perjuangannya Ahlussunnah itu di sini. Kalau kami ingin berjuang di atas jalan Ahlussunnah, seluruh kebaikan dibukakan oleh Allah seperti ini loh. Tempuh jalan ilmu yang nafik, kemudian melahirkan apa? Hati yang khusyuk, kemudian melahirkan orang-orang yang bagaimana? Yang jiwanya, nafsunya mutmainnah, akhirnya sibuk mentaati Allah, ikhlas kepada setiap apa yang Allah berikan, dan akhirnya orang tidak perlu teriak-teriak. Tiba waktunya ditolong oleh Allah, ditolong. Ya kan begitu? Nabi-nabi Allah itu ditolong oleh Allah, dia membuat program enggak? Program sukses pertolongan. Membuat program enggak? Enggak kan? Nabi Musa alaihissalam mana ditolong oleh Allah, bahkan disuruh datang kepada Firaun takut, iya kan? Allah menghibur pada Nabi Musa. Setelah sampai di lautan, Nabi Musa berpikir, "Oh, ini tongkat, ini bisa membelah laut," gitu. Enggak kan? Ingat kembali kepada Allah. Ya Allah, ini kami, ini hamba, ini yang lemah, ini kemudian Allah perintahkan. Ini ikhwan fillah. Kalau kita punya ma'rifat kepada Allah dengan benar, hati khusyuk, kemudian melahirkan nafsu yang tuma'ninah, maka akan lahirlah kebaikan yang luar biasa, ma'rifat khosoh antara seorang hamba dengan Allah. Yaitu apa? Allah mudahkan kebaikan-kebaikan yang dia inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Allah maha menolong hambanya. Wa kana haqqan alal mu'min. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kata Allah, adalah hak bagi kami untuk menolong siapa? Orang-orang yang beriman. Akan ditolong oleh Allah. Persoalannya sekarang, jangan berbicara, Allah kok gak nolong-nolong saya ya? Itu gak perlu dibicarakan. Yang perlu dibicarakan, kita ini pantas gak ditolong oleh Allah? Sudah pantas gak? Sudah adil gak kita ini akan ditolong oleh Allah dengan sebab yang kita lakukan? Itu yang perlu kita pikirkan. Makanya dulu para sahabat, setiap tertunda pertolongan Allah, siapa yang dilihat? Kalau tertunda pertolongan Allah, kalau kebaikan mereka tertunda, yang dilihat siapa? Diri sendiri. Iya kan? Maksiat apa yang dia lakukan? Ibadah apa yang dia tinggalkan? Yang dilihat dirinya sendiri. Bagaimana selama ini yang dia lakukan? Inilah buah yang sebagaimana diterangkan. Karena seorang hamba kalau sudah dia nafsunya mutmainnah akan melahirkan sikap ini. Seperti kata, apabila dia minta Allah akan beri. Wa inda'ahu ajabahu. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Coba lihat. Al-Imam Bukhari rahimahullah. Pada waktu masih kecil, kedua matanya bagaimana? Buta. Iya kan? Kedua matanya buta. Bagaimana Imam Bukhari matanya disembuhkan oleh Allah? Hah? Bagaimana? Pernah mendengar gak kisahnya? Belum. Wah, ini bagaimana? Ngaji salah sudah bertahun-tahun, sering rawahul Bukhari. Gak pernah dengar. Masih kecil Imam Bukhari itu matanya buta. Ibunya sedih. Ini bagi akhwat, bagi ibu-ibu. Jadilah ibu teladan seperti ibunya Imam Bukhari. Ya. Jadi jangan meremehkan usaha. Ini akhwat di rumah, tongok-tongok. Wah, ini akhwatnya gak terkenal. Di rumah itu punya karya besar. Ibunya Imam Bukhari itu sedih. Melihat anaknya buta. Karena harapannya apa? Harapannya bukan jadi insinyur, jadi dokter. Enggak. Dia ingin anaknya menjadi orang yang sholih, yang alim. Karena sedihnya ibunya Imam Bukhari, dia tidak pernah berhenti sholat minta kepada Allah. Tidak pernah berhenti sholat. Tawaduk kepada Allah, minta terus. Sampai suatu malam, dia tertidur bermimpi, bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim berkata, janganlah kamu sedih, doamu sudah mengguncangkan arsnya Allah. Ada doa-doa kita doa siang malam aja, dengar-dengar, kapan dikabul? Apalagi sampai mengguncangkan arsnya, enggak tahu sampai di situ apa enggak kita. Ya. Ini banyak, ini dulu para salaf kita itu seperti itu. Ya. Maka anakmu dengan karena terusnya kamu menangis kepada Allah Azza wa Jalla, anakmu disembuhkan kedua matanya. Kaget ibunya. Seperti sesuatu yang tidak percaya. Setelah dia terperanjat, dia baru sadar dia mimpi. Begitu dia bangun, dilihat anaknya, dipegang kedua matanya. Masya Allah, melihat. Itu Imam Bukhari rahimahullah. Ini ikhwan fillah. Ini samroh yang khusus. Orang-orang dulu itu seperti ini. Kita ini dari sekarang mana kita meraih samrah pada Allah? Harusnya kita sedikit-sedikit bagaimana menanamkannya agar Allah menolong kita. Para orang-orang soleh dulu kita seperti ini. Bahkan dalam riwayat kan disebutkan oleh Nabi, ada orang yang dilihat pakaiannya compang, pakaiannya camping, ya kan? Jelata, tapi kalau dia berdoa kepada Allah, doanya bagaimana? Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita kembali pahami. Jadi jangan menjadi salafiyun yang kropos. Kelihatannya wah ini pejuang-pejuang tenanan, padahal hatinya bingungan. Bingungan. Baru mendapat hujan sedikit, saya libur dulu ah ngaji. Saya libur dulu jadi salaf, libur jadi salaf. Ini apa yang disampaikan oleh beliau, makrifat yang khusus. Akhirnya menjadi orang yang dia, seperti kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, yang hadis qudsi, Allah berfirman, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Dan tidaklah terus menerus seorang hamba, dan apabila seorang hamba terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah. Apalagi ibadah sunnah. Apalagi ibadah sunnah yang wajib aja berat. Kenapa berat? Ya karena nafsunya masih liar. Ya kan begitu. Kalau orang nafsunya sudah tawadhu, mudah oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dalam beribadah. Kalau hamba, mereka terus mendekatkan diri kepada Allah karena dia nafsunya sudah qanaah, maka hatta uhibbu, kata Allah, sehingga aku mencintai dia. Kalau sudah dicintai oleh Allah, bagaimana? Ila qawlihi, sampai kepada hadis Nabi, fala in sa'alani fa'atainahu, kalau dia minta padaku, aku akan beri. Wala in ista'dani, apabila minta perlindungan kepadaku, fa'uidannahu, aku akan lindungi dia. Ini hamba. Inilah sebenarnya, kalau kita ingin mengikuti jalannya para salaf, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebagaimana mana hadis yang dikutip oleh beliau, ikhfadillah yakhfadka. Jagalah Allah, kalau kita menjaga Allah, maka Allah menjaga kalian. Ikhfadillah yakhfadka. Ikhfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah di depan kamu. Ta'rif ilallahi firraha ya'rifuka fisida. Ma'rifatlah kamu kepada Allah pada waktu kamu lapang, maka pada waktu kamu sempit, Allah akan mengenal kamu. Kamu tidak dilalaikan, kita akan ditolong oleh Allah. Jadi, disinilah letak sebenarnya hakikat ilmu yang nafik, yang jelas sekali mempunyai hubungan bagaimana seorang meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, karena waktu yang sudah cukup, insyaallah sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti pada asar sampai jam 5 Ustaz ya. Sampai jam 5 kita akan mengambil faedah yang terakhir, ya sedapatnya. Mudah-mudahan iya sedapatnya ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil faedah untuk terakhir, yaitu tentang ciri-ciri orang yang ilmunya nafik. Ciri-ciri yang nampak pada orang yang ilmunya nafik. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.